Alhamdulillah, kalimat yang terus kita ucapkan kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha segala-galanya. Dialah Zat yang selalu hidup selamanya. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang mengurus, mengawasi, memusnahkan. Dia pemilik seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Dan manusia salah satu dari makhluk-Nya yang sekian banyak makhluk yang telah diciptakan oleh-Nya. Maka sangat sederhana sekali kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah. Terlebih lagi Allah hubungkan kalimat tersebut dengan bertambahnya nikmat yang akan dianugerahkan kepada hamba yang sering mengucapkan kalimat tersebut. Kami memujimu ya Allah, sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaihi. Kita juga selalu mengucapkan, menghaturkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang menutup para kenabian dan rasul dan diutus untuk seluruh alam semesta. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Manusia yang paling sempurna secara fisik dan akhlak. Manusia yang telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalil kekasih-Nya. Allah dan malaikat-Nya juga memberikan salam kepada beliau. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut-Nya mengatakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan tema kita pada malam ini, dosa besar selanjutnya. Setelah membahas yang lalu tentang tidak bolehnya atau dosa besar orang yang tidak memelihara jenggot dan tidak memotong kumisnya, dan panjang lebar sudah saya jelaskan khilaf ulama yang saya bacakan langsung bagaimana pendapat mereka tentang masalah mencukur kumis, memotong tipiskah atau mencukur habis dengan dalil-dalilnya, dan bagaimana ulama sepakat tentang masalah wajibnya setiap muslim laki-laki memelihara jenggot bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Sekarang kita akan masuk ke masalah dosa besar selanjutnya. Tidak pergi berhaji sementara ia mampu. Jadi tidak haji bagi orang yang mampu. Seperti biasa saya akan mulai dengan kronologisnya. Haji adalah bagian daripada rukun Islam. Dan rukun Islam dibagi tiga oleh para ulama dari lima poinnya. Semuanya wajib, tapi ada yang wajib tidak ada toleransi, enggak ada pilihan, tampaknya pasti orang itu dianggap tidak muslim. Syahadat dan sholat. Ada yang wajib, tapi kalau ada uzur syar'i boleh diganti di hari yang lain, puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada yang wajib tapi hanya bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu tidak wajib di sini. Zakat dan haji. Permasalahannya teman-teman sekalian, banyak di antara kaum muslimin menjadikan istilah liman istata bagi haji, siapa yang mampu, atau juga pada zakat ini dijadikan sebagai pegangan oleh dia. Saya tidak mampu, berarti ya sudahlah, tidak usah saya pikirkan rukun Islam yang ketiga ini zakat dan rukun Islam yang kelima haji. Ini pemahaman yang fatal, keliru sekali. Enggak boleh kita berpikiran seperti itu. Karena kalau kita meninggal dunia, kata para ulama, memang betul-betul tidak mampu, ya sudah, tidak berdosa. Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Bagaimana kalau dia balik kasusnya? Misal dia berniat dalam hatinya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sambil berkata, ya Allah, kalau hari ini saya masih bisa menerima zakat karena saya tidak mampu, kalau hari ini saya cuma bisa melihat jemaah haji yang pergi haji dan umroh, maka sebelum saya meninggal ya Allah, mudahkanlah agar saya yang mengeluarkan zakat, agar saya yang mengerjakan ibadah haji. Kalau sampai dia meninggal belum sempat betul dia kerjakan zakat dan haji, dia dapat pahalanya. Maka berarti dia meninggal dalam kondisi menyempurnakan rukun Islamnya. Beda dengan orang tadi terkurung dengan kalimat bagi yang mampu. Jangan terkurung di kalimat itu, karena kata para ulama, khusus dua rukun ini sebenarnya Allah sedang menantang hamba-hambanya. Ayo maju, kerahkan potensi kalian. Bukankah semua orang sama waktunya 24 jam? Bukankah semua orang sama punya dua buah mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki? Bukankah semua orang sama merasakan lapar, haus, sedih, senang, capek? Semua dirasakan sama. Lalu kenapa si fulan bisa dan kita tidak bisa? Allah SWT menantang kita untuk itu. Sambil berdoa, berikhtiar, insya Allah Allah akan kabulkan. Maka sempurna bila seseorang meninggal, minimal dengan niat menyempurnakan rukun Islamnya. Kalau dia bisa amalkan, alhamdulillah. Tapi salah kalau seandainya ada orang yang sama sekali tidak mau niat karena terkurung dengan kalimat, oh ini bagi yang mampu saja. Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan banyak kejadian dari rumah tangga, kejadian rumah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dijadikan sebagai bagian daripada haji. Seperti kasus Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah menikah dengan Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahun tidak punya anak. Tapi Sarah ini tentu yang teman-teman ikuti di materi sirah saya sudah tahu, tapi yang belum ikut saya sampaikan. Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa secara fisik, begitu pula dengan akhlaknya. Sesuai dengan Ibrahim alaihissalam juga yang sempurna, karena Ibrahim alaihissalam sangat menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Dan Nabi sudah pernah saya gambarkan bagaimana gagahnya beliau secara fisik dan juga akhlak yang sempurna. Ringkas cerita, suatu hari pernah Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke Mesir. Dan di Mesir waktu itu ada raja zalim, suka ngambil istrinya orang. Pokoknya semua perempuan yang berstatus istri pasti diribut sama dia kalau dia suka secara fisik. Karena dia anggap tidak mungkin perempuan dinikahi oleh suaminya kecuali punya kelebihan, penyakit jiwa. Tapi begitulah terjadi pada Raja Mesir pada saat itu ya. Masuklah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah ke Mesir, dan Ibrahim sudah berkata kepada Sarah, kalau kita masuk di Mesir nanti dan ada pengawal-pengawal raja zalim ini yang akan menangkap kamu, kalau kamu ditanya siapa saya, katakan saya saudaramu. Dan kalau saya ditanya, saya juga akan mengatakan kau saudariku. Maksudnya seiman. Bukan berarti saudara sebenarnya, tapi suami istri. Maka sampailah mereka di Mesir, sepakat dengan poin itu. Ternyata prajurit-prajurit Mesir, Raja Mesir ini ada memang khusus untuk mencari wanita-wanita yang jadi incaran si Raja Zalimin. Ketemu dengan Sarah, begitu melihat kecantikan Sarah sudah tidak berpengaruh lagi, dikatakan ini saudara saya, tidak percaya, pokoknya tetap kamu akan dibawa. Ringkas cerita, dibawalah Sarah kepada Raja Mesir. Begitu masuk depan Raja Mesir di istananya dengan lihat kecantikan yang luar biasa, tidak bisa sabar, dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah Sarah, tiba-tiba tangannya stroke. Karena Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dihilangkan dari keburukannya raja ini. Dia kaget, dia bilang, apa yang kamu lakukan? Kenapa tangan saya tiba-tiba begini? Kata Sarah, saya minta kepada Tuhan saya untuk menghukummu. Karena kau ingin menjamahku dan kau bukan suamiku. Maka dia pun berkata, berdoalah sama Tuhanmu agar stroke saya, penyakit saya ini hilang dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa kepada Allah, sembuh. Raja ini ternyata masih bandel. Tetap aja dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah yang kedua, stroke lagi. Lalu dia bilang lagi, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa kepada Allah, Tuhan saya, untuk memberikan kamu hukuman karena kau ingin menjamah saya dan kau bukan suami saya. Kata si raja, baiklah, berdoa sama Allah, sama Tuhanmu itu, agar saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa, sembuh yang kedua kali. Ternyata raja ini masih saja berusaha menjamah Sarah yang ketiga kali. Waktu dia ingin jamah yang ketiga kali, Sarah berdoa seluruh tubuhnya gak bisa bergerak. Yang bisa bergerak cuma mulutnya. Semua tangannya, kakinya, badannya tidak bisa bergerak. Maka dia pun berkata, saya jadikan saksi seluruh yang ada di istana saya ini ya, bahwasanya saya tidak akan menjamah kamu. Mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. Maka Sarah pun berdoa dan akhirnya disembuhkan. Dan raja ini berkata, keluarkan wanita ini dari istanaku yang kalian datangkan bukan manusia tapi jin. Kisahnya begitu. Si Raja Mesir ini ternyata karena takut, ikhwan dan akhwat sekalian, khawatir jangan sampai Sarah ini berdoa lagi kepada Allah dan dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah, dihadiahkan budak wanitanya. Yang satu lagi pendapat mengatakan anaknya dia sendiri yang perempuan dihadiahkan, yang bernama Hajar. Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, supaya Sarah gak berdua lagi sama Allah, bisa stroke dia. Ringkas cerita, dibawalah Hajar ini pulang ke Palestina waktu itu dan bekerja membantu Sarah. Sarah dan Hajar selisih umurnya setengah. Waktu itu umur Sarah kurang lebih 30 tahun, umurnya Hajar 15 tahun. Berjalanlah rumah tangga Ibrahim dan Sarah alaihimussalam semuanya sampai umur Sarah 60 tahun tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar pada saat itu berapa? 30 tahun. Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini. Jangan tersinggung Pak Yoyo, enggak apa-apa. 30 tahun umurnya Hajar. Karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan, maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya Hajar, lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan, lalu kemudian dinikahi. Setahun kemudian Hajar hamil dan setelah menikah setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim? Dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan karunia. Ternyata dengan umur ya 62 tahun, masuk 62 tahun hamil, dan akhirnya melahirkan juga namanya Ishak. Ishak dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dua anaknya menjadi nabi dua-duanya. Baik, Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya, datang perintah Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal tentang melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Quran, biwadin gairi dhi dhar'in inda baytikal muharram rabbana liyukimus salah al-ayah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'. Dhi ini dalam bahasa Arab sama dengan dhu, digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas gitu kan. Jadi dikatakan dhi dhar' artinya tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati enggak ada, gersang, enggak ada kehidupan, enggak ada binatang, enggak ada pohon, enggak ada manusia, enggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Hah? Adam alaihissalam. Enggak usah takut salah, enggak apa-apa. Saya enggak bawa rotan. Adam alaihissalam dengan anaknya Syith. Dua orang ini membangun Ka'bah, kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu, tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Qur'an namanya Bakkah. Bibakkah dalam ayat Al-Qur'an dikatakan Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, enggak ada instruksi, enggak ada informasi, enggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan kuda untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah? Tidak ada manusia, enggak ada pohon, enggak ada hewan, enggak ada kehidupan. Panas, gersang begini. Bekal air cuma 1 kendi air. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netesin air mata, tetap jalan. Diikuti lagi. Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada kehidupan, enggak ada manusia, enggak ada batu, enggak ada air, enggak ada pohon, enggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini, begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim AS jalan, maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim AS tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas, dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan sunnah, lalu diamalkan, perhatikan apa yang Allah kasih nanti dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan, idzan layyudayyi'ana, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa. Ibrahim AS pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dha'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'ilatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi dikatakan di sini, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempatmu, tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan salat sebagai kamu sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah, gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim AS, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina. Enggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar AS. Hajar waktu itu merasa prihatin, setelah Ibrahim AS sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana, teriknya matahari di siang hari luar biasa panas, air yang diminum tinggal sedikit, Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba, kesempatan coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah, ada kemah kah manusia hidup di sana, di mana kelihatan. Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit namanya Safa dan Marwa. Maka dia pun alaihissalam Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air, padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke Gunung Marwa, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar AS turun dari Safa, di tengah-tengah lembah, dia berlari, persiapan untuk naik ke Gunung Marwa. Naik di Marwa, dia lihat kiri kanan gak ada air, dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia, turun dari Marwa, di tengah-tengah lembah, lari lagi, kemudian naik di Safa, terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, terus begitu sampai 7 kali, terakhir di Marwa, dia lihat, oh berarti tidak ada ini, enggak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail AS, dia kaget, ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim AS, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air, bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini, panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga, takut mati, gak ada air, lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira? Dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu, sambil mengucapkan lafaz yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Palestina. Dia mengatakan zam zam, artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah gitu. Jadi makna zam zam itu sebenarnya, ini rahasianya gitu. Maka dia bilang zam zam, ditutup sama dia gitu kan, ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak bendung, maka zam zam akan menjadi lautan yang luas. Tapi kekhawatiran seorang ibu, takut airnya habis gitu kan. Tapi kalau dia biarin, udah jelas berkah dari Allah, jadi lautan yang luas. Bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu. Baik, akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di jazirah Arab yang lain, di tepatnya di negeri Yaman, ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib terkenal sekali negeri Yaman, surah Saba menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri Saba dulu ini penuh dengan semua di sisi baratnya buah-buahan, semuanya jenis buah-buahan ada. Di sebelah timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan bendungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri. Gitu kan. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu. Dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Kalau saya ibaratkan buku ini Jazirah Arab, maka di bawah ini daerah selatannya Jazirah Arab. Indonesia ada di bawah Jazirah Arab, di selatan. Di atas ini utaranya Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab itu ada negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Di atasnya lagi ada Turki. Di atasnya lagi ada Eropa sampai ke Amerika sana. Di sisi baratnya, itu ada Rusia, ada Irak, ada Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Sisi timurnya ada Mesir, Afrika, dan seterusnya. Selatannya ada Yaman dan Asia Tenggara. Nah, dia Yaman ini kebetulan ada di Jazirah Arab bagian selatan, di bawah. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan, itu ada kota Mekah di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab. Mereka lewatinlah Jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam, karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar. Nah ini kalau insya Allah enggak, kalau antum kesesat di padang pasir, kehabisan air, tanda-tanda ada air situ kalau ada burung yang buat lingkaran. Itu umumnya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini enggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar? Mereka mampir, utus dua orang, coba lihat di sana ada apa. Mereka kaget, mereka temukan Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam duduk di sebelah mata air Zam-Zam. Maka mereka pun punya adab dan akhlak, mereka mengatakan, kami ingin tinggal di sini, suku kami suku besar. Tidak disebutkan jumlah mereka, tapi yang jelas ratusan orang pada saat itu, satu suku semuanya pindah dari Yaman ke negeri Syam. Dan ini hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka. Diutuslah suku ini, dan suku ini bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Keluarlah suku Jurhum ini terus masuk, kemudian pamit dengan Hajar, wahai ibu, kami ini adalah sebuah satu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman, tapi kami enggak punya tempat tinggal. Bisa enggak kami tinggal di sini? Nanti kami bentuk komunitas, kami punya peternakan, kami juga ahli perkebunan, karena mereka memang ahli perkebunan di Yaman, gitu kan. Kami akan buat dan kami akan bayar upeti, yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar, baiklah. Maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Ada mata air, kemudian ada penduduk yang tiba-tiba langsung dengan suku yang besar, mereka membangun rumah, mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi, kambing dibawa dari kampungnya Yaman, terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam. Mereka mulai menanam-nanami wilayah Mekah itu. Ringkas cerita, menjadi rapilah Mekah itu, mulai ada penghuni. Pada saat itu, Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Perlu Bapak Ibu tahu, istilah Arab sendiri, Arab itu ada dua macam. Ada namanya Arab asli, ada Arab musta'ribah. Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli. Dan Arab musta'ribah adalah orang Arab, orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir. Mesir itu suku Kipti. Bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Yordania, Palestina, itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara, semua itu bukan orang-orang Arab mereka, suku barbar. Tapi mereka dikatakan negara Arab. Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Dan pada saat ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan, mereka menikah dengan orang-orang Arab, dari tabi'in, dari sahabat yang bergabung sama mereka, maka dikatakanlah mereka orang-orang Arab. Ismail alaihissalam bukan orang Arab, karena beliau dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam orang asli suku Babilonia, dari Irak. Ya, gitu. Orang asli Irak, asli orang Irak namanya suku Babilonia. Maka mereka, Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail alaihissalam, karena ini kisah yang cukup panjang, saya ringkaskan melihat waktunya. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu. Sangat gemar berburu. Maka dia pun lagi keluar berburu, Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri dari belakang pintu, "Di mana suamimu?" Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Seringkali pergi berburu sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Hidup kami susah, hidup kami enggak enak, hidup kami gini." Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, "Kalau suamimu kembali, titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia, dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya." Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali. Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, "Siapa yang datang?" "Oh, ada tamu namanya Ibrahim." "Apa yang dia bilang?" Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, "Gantilah tiang pintu rumahmu." Kata Ismail, "Itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu." Diceraikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam, tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, "Bagaimana kabar kamu? Di mana Ismail?" Dia bilang, "Suami saya lagi berburu." "Bagaimana kehidupan kalian?" Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. "Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini." Selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim AS, "Kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya." Maka Ibrahim AS pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya sampai anaknya Ismail pulang. Lalu bertemulah mereka. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya. Lalu dia tanya istrinya, "Siapa yang datang?" Dia kata, "Ada satu orang nama Ibrahim." "Apa pesannya?" "Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya." "Tiang pintu rumahmu?" Kata Ismail, "Itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu." Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim AS. Lalu mereka berpelukan. Seterusnya, setelah itu Ibrahim AS tidak kembali ke Palestina. Ada perintah Allah Azza wa Jal yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim AS. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembeli anaknya Ismail. Baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembeli. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail, ya, berkata kepada Ismail bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? "Inni ara fi manami anni adbahuk, fandur madza tara." Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, ya. "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin." "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan, dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar." Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat, "Aidah kita jalani apa perintah Allah." Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Kalau sekarang itu tepatnya lewat lempar jumrah, ini, untuk melempar jumrah. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di tiga titik di dekat Gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim AS melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik 3 juga begitu. Akhirnya setelah 3 kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan, kata Allah SWT, "Falamma tallahu lil jabin." Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah, Ibrahim alaihissalam sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah, diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan dzibhin azim, sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim, kad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Digantilah sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semuanya. Dibangunlah pondasi tersebut. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim AS dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum, ke bawah, itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya, yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu, pijakan kakinya, dengan izin Allah SWT untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim AS kepada Ismail AS, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya, karena memang posisinya berdiri, karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh gitu kan. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tidak lama kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah utus turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di pondasi di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut, sudah ada air zam-zam tadi, sudah ada tempat Hajar mencari Safa dan Marwa air, sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihi salam, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim alaihi salam, "Wama ya bulugu sauti?" Sampai di mana suaraku ya Allah? Enggak bisa, suaraku enggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, "Ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini riwayat, ya sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam, ya ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan, gitu kan. Diutus datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji. Kita satu-satu pilah-pilah. Hajar alaihissalam, karena ikhlasnya menerima perintah Allah kepada suaminya, ikhlasnya mentaati suaminya, ikhlasnya mencari air buat diri dan anaknya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara Safa dan Marwah bagian daripada ibadah haji dan umrah. Banyak orang tidak sentuh sisi ini, ikhwah akhwat sekalian. Ternyata keikhlasan kepada Allah mendatangkan sesuatu. Allah akan datangkan banyak sekali pahala di tempat atau waktu yang sudah kita berikan keikhlasan kita di situ, pahala yang sangat banyak. Karena selama orang sa'i dari pertama diperintahkan di zaman Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat, tetap akan ada orang-orang yang sa'i. Sebelum terjadinya kiamat, nanti dihancurnya semua muka bumi ini, akan ada orang sa'i. Sekarang kalau Anda umroh, kemarin saya baru balik, mungkin ya di tempat sa'i itu bisa, kalau kita bilang 10.000 orang itu mungkin masih sedikit. Di lantai satu, di lantai dasar, di lantai atasnya, lantai dua, penuh orang-orang sa'i. Bolak-balik, yang ini sudah tahallul, yang ini masih belum. Gitu kan? Terus begitu, tidak berhenti. Siapa yang panen pahalanya? Hajar alaihissalam. Karena itu diambil dari perilaku Hajar. Ini kadang-kadang tidak disentuh nih. Sampai berlari kecilnya pun sekarang diperintahkan oleh Nabi SAW agar berlari kecil bagi laki-laki. Gitu kan? Sekarang kerajaan Saudi kasih lampu hijau. Keikhlasan tuh. Kemudian nama Zam-Zam sendiri. Dari mana kalimat Zam-Zam? Hajar. Pernah enggak Anda benar antum dengar pendapat ulama yang mengatakan selama kalimat Zam-Zam diucapkan Hajar dapat pahalanya? Karena kalimat itu dari dia. Selama diucapkan dan tidak bisa diganti namanya Zam-Zam itu. Enggak bisa. Memang sudah begitu namanya, air Zam-Zam. Dari lisannya Hajar. Selama diucapkan Zam-Zam pahalanya didapat oleh Hajar. Ikhlas. Mendatangkan banyak sekali rentetan pahala. Berapa juta miliaran orang minum air Zam-Zam. Dari zaman Nabi SAW saya kalau kita hitung sudah 1400 tahun sampai hari ini masih banyak orang minum. Setiap jemaah haji umroh pulang pasti dikasih hadiah oleh kerajaan Saudi itu. 5 liter, kalau dulu 10 liter, sekarang sudah 5 liter. Berapa banyak tuh ribuan orang tiap hari bolak-balik masuk keluar. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan tulus pada saat mimpi melihat akan menyembelih anaknya, dia jalankan perintah Allah. Apa yang terjadi? Diterapkan sebagai kurban. Setiap tahun kita mengadakan idul kurban. Berapa banyak hewan yang dikurbankan setiap tahun, begitu juga jumlah pahala Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dibangun Ka'bah, selama Ka'bah menjadi kiblat, sebelum jadi kiblat pun ditawafi. Sampai hari kiamat nanti, sebelum diruntuhkan atau sebelum runtuh, selama ada orang tawaf, Ibrahim dan Ismail panen pahalanya. Hajar Aswad dicium. Yang dapatkan Hajar Aswad Ibrahim Ismail alaihissalam. Maqam Ibrahim disunnahkan kita sholat di belakangnya 2 rakaat. Ya, bukan karena maqamnya tapi karena perintah Allah supaya mengenang ya Ibrahim alaihissalam memang betul membangun Ka'bah itu. Terus begitu. Kemudian di Jumrah di Mina, tempat yang akan disembelih tadi Ismail, syaitan sempat mengganggu Ibrahim dan Ismail alaihissalam sempat dilempar batu 3 titik. Sekarang menjadi Jumrah, Jumrah Sugra, Wusta dan Kubra. Melontar, kecil, sedang dan besar. Seperti itu. Tapi saya sarankan jangan pernah lempar, jangan bilang melontar syaitan. Tidak ada lontar syaitan. Tidak ada syaitan di situ. Itu cuma simbolik perintah Allah. Sebagaimana kita sujud ke Ka'bah, Ka'bah simbolik. Ka'bah itu kan batu. Kita tidak boleh sembah Ka'bahnya. Kita melakukan perintah menghadap Ka'bah, iya. Karena Ka'bah batu. Kalau kita sembah Ka'bah, berarti kita sama saya sembah berhala. Karena bedanya Ka'bah batu, bentuknya rumah. Kalau orang-orang musyrik dulu membuat apa? Patung. Gambar burung lah, gambar manusia lah, kan begitu. Jadi bukan tujuannya menyembah Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama Ka'bah ditawafi, selama orang sholat menghadap kiblat, selama dikenang makam Ibrahim ada sholat di belakangnya, minum air Zam-Zam, semua satu keluarga ini panen pahalanya. Itulah buah keikhlasan. Lalu keluarlah di sini perintah ya, ibadah haji. Haji ini teman-teman sekalian, satu paket haji itu 6 hari. Berapa hari? 6. 2 hari sunnah, 4 hari wajib. Jelas ya? Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah sunnah. Tanggal 13 Zulhijjah sunnah. Jadi tanggal 8 hari pertama haji itu sunnah. Hadir tidak hadir gak ada masalah, nanti saya jelaskan lebih jauh. Tanggal 13 juga sunnah. Yang wajib 4 hari 9, 10, 11, 12. Ini yang wajib. Yang rukun kalau antum tidak hadir, tidak haji namanya, 1, tanggal 9 hari Arafah. Baik, saya jelaskan lebih jauh. Jemaah haji disunnahkan pada tanggal 8 Zulhijjah menggunakan kain ihram. Maaf, sebelumnya dulu. Haji ada 3 macam ya. Haji itu ada haji ifrad, haji saja, tidak diikuti dengan umroh. Ini biasanya penduduk Mekah sama Jeddah yang lakukan. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu ini, tamattu artinya menikmati. Biasanya ini lebih banyak kayak kita di Asia Tenggara. Ini umroh dulu, setelah umroh, tahallul, buka baju ihramnya pakai baju biasa, nunggu di Mekah sampai tanggal 8. Nanti tanggal 8 baru pakai baju ihram untuk haji. Itu namanya bertamattu, artinya dia menikmati ganti baju, tidak berlaku hukum ihram sampai masuk tanggal 8 Zulhijjah. Ini hukumnya umroh dan baru haji. Yang ketiga haji kiron. Haji kiron ini haji dulu baru umroh. Ini juga ada rukun, ada hukum-hukum sendiri. Ringkas cerita, saya ingin jelaskan masalah haji. Haji itu tanggal 8 dianjurkan pakai ihram, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, mereka menggunakan ihram 2 lembar kain. Nanti saya jelaskan di rukun-rukun haji. Tapi ringkas cerita, mereka pakai baju ihram tanggal 8 itu. Semua jemaah haji masuk ke Mina. Ini sunnah, boleh hadir, boleh enggak. Tapi tentu rugi ya. Makanya kalau Anda mau haji, tanya travelnya, tanggal 8 masuk di Mina enggak? Kalau masuk, ikutin. Karena itu bagus. Sayang sekali. Tanggal 8 itu, jemaah haji masuk ke Mina dari waktu duha, mereka menginap pada hari itu tanggal 8 sampai besok pagi tanggal 9. Yang mereka lakukan adalah menjamak sholat duhur asar di waktu duhur, jamak qasar takdim. Digabung duhur asar, ya, dijamak, kemudian di qasar, dipangkas, yang boleh dipangkas hanya yang 4 rakaat menjadi 2. Duhur asar dan isya. Jadi 4 menjadi 2. Kemudian takdim di waktu duhur. Setelah itu di waktu maghrib mereka juga sholat maghrib tetap, ya, jamak sama isya, kemudian di qasar isyanya saja 2 rakaat karena maghrib nggak boleh di qasar, kemudian takdim di waktu maghrib sampai besok. Mereka kerjanya membaca Quran, berzikir, hadir di majelis ilmu, biasa travel adakan pengajian sampai besok tanggal 9 habis sholat duha. Ini masuk ke hari yang kedua dan ini rukun haji, tanpa ini nggak bisa menuju ke Arafah, padang Arafah. Nabi SAW wukuf di Arafah, di dekat masjid, di dekat Gunung Rahmah atau Jabar Rahmah di sana. Kemudian beliau mengatakan, saya wukuf di sini dan seluruh Arafah adalah lokasi wukuf. Dan beliau mengatakan, al-hajju Arafah. Haji itu intinya hadir di Arafah. Yang tidak hadir maka tidak dianggap haji. Nabi SAW memerintahkan agar orang wukuf pada saat itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, apapun alasannya. Yang keluar dari batas Arafah batal hajinya. Makanya kerajaan Saudi, ya, semoga Allah berikan kebaikan karena kebaikan-kebaikan mereka ini, gitu kan. Kalau ada jemaah haji dari seluruh dunia yang datang sudah terlanjur niat haji, maka pada hari ini tanggal 9 mereka walaupun stroke, mereka tidak sadar, selama masih bernafas dipakaikan baju ihram, dibawa pakai ambulan ke Arafah. Di atas ambulan dihadirkan di situ, karena dengan dia hadir berarti dia hadir haji. Sampai terbenam matahari di perbatasan antara Arafah dengan Muzdalifah, tempat yang setelahnya nanti akan didatangin, ada polisi berdiri dan menahan semua jemaah haji, enggak boleh keluar karena kalau keluar batal hajinya. Makanya mereka di situ. Dan saya sarankan kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan akan haji insyaallah, maka maksimalkan waktu ibadah pada saat itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tanda kutip memaksa dirinya ibadah di hari Arafah, terutama antara habis asar sampai terbenam matahari. Bapak-bapak sebentar. Terbenam matahari. Nah, Nabi SAW dikatakan pada waktu itu beliau keluar dari kemahnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbenam matahari, tidak berhenti. Saya kalau waktu bimbing haji saya contohkan pada jemaah, setelah sholat asar kita nggak ada pembicaraan lagi apa apa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dianjurkan di Arafah duhur asarnya dijamak qasar takdim, digabung di qasar duhur asar 2 rakaat dan ditakdim di waktu duhur. Jadi waktunya panjang. Jangan sibuk dengan makanan, minuman, ngobrol orang, gosip. Ini banyak jemaah haji kita ini, sayang sekali. Apalagi semoga Allah berikan hari yang dari kampung-kampung, kadang-kadang subhanallah. Pernah saya lewat lagi musim haji, waktu saya masih mahasiswa, karena kamar mandi WC-WC-nya itu di luar-luar di Padang Arafah, orang-orang kita anggap seperti di kampungnya, ibu-ibunya mandi pakai sarung, cuma sampai di dadanya. Jemaah haji dari Afrika pada tonton. Itu yang terjadi. Sampai kadang-kadang dinasihatin. Ini masalahnya, mestinya pembimbing haji mengingatkan masalah ini. Itu banyak sering terjadi, gitu kan. Jadi tidak boleh. Atau mungkin mereka pergi haji, mohon maaf, mengajak orang yang bukan ahlinya, bukan ahli ilmu. Yang diajak adalah, mohon maaf saya bahasakan ini, seorang pelawak misalnya, atau seorang ini. Boleh saja dia ikut kalau dia mau haji, tapi ini diajak supaya travelnya laku. Orang datang di Arafah dibuat ketawa. Ini bukan tujuannya. Arafah saatnya bertaubat, nangis sama Allah Subhanahu wa taala mestinya, gitu kan? Baik, setelah terbenam matahari dianjurkan jemaah haji di malam itu, malam 9 itu malam lebaran Idul Adha, tanggal 9 malam menuju ke Muzdalifah namanya. Jalan di sana. Di sana disunnahkan menjamak qasar takhir. Dijamak antara maghrib isya, di waktu isya diterlambatkan maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat di Muzdalifah. Tapi kalau tidak keburu, boleh sholat di mana saja. Tapi sunnahnya di Muzdalifah. Nah, ini sunnahnya juga nginap malam itu di Muzdalifah sampai habis sholat subuh. Setelah terbit matahari, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji dianjurkan untuk menuju ke Mina. Menuju ke Mina. Nah, pada hari ini mereka mengerjakan 3 perbuatan. Boleh hari itu 3-3 semuanya, atau minimal harus ada 1 perbuatan yang harus dilakukan pada saat itu. Yang pertama berkurban. Berkurban ini terbuka waktunya mulai hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah itu 11, 12, 13. 11, 12, 13 ini dikenal dengan hari Tashrik. Hari Lebaran tanggal 10 hari Nahar. Hari itu dia berkurban bisa sampai 4 hari waktunya. Seperti kita di Indonesia kan. Kalau kita tidak haji, kita bisa berkurban dari Idul Adha sampai 3 hari setelahnya. Dikenal dengan hari Tashrik, tapi hari Lebaran namanya hari Nahar. Yang kedua, jemaah haji jumrah, melontar. Ya, jumrah kubrah namanya. 7 butir batu dilempar, ada tempat, ada lokasi di Mina, di mana Nabi Ibrahim AS melontar syaitan pada saat itu. Tapi tidak ada syaitannya, simbolik, batunya kecil. Tidak boleh lempar sendal, tidak boleh lempar batu besar, tidak boleh lempar kayu. Saya pernah lihat sendiri, ada orang Mesir, dia pikir ada syaitan di situ, dia buka sendalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilempar ke situ. Tidak ada hubungannya ini. Ini simbolik, bismillahirrahmanirrahim, dilempar pakai tangan kanan tentunya ya. Jangan dilihat tangan kiri saya. Saya kebetulan lagi nunjuk ke Pak Yoyo nih soalnya. Baik, jadi jumrah pada hari itu. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Kalau jemaah haji kerjakan pada hari tanggal 10 salah satu dari 3 perbuatan ini, mereka sudah boleh bertahallul, cukur rambut, gitu kan? Kemudian mereka boleh ganti baju biasa. Tapi yang wajib dikerjakan hari itu adalah jumrah, melontar tadi. Masalah kurban dengan tawaf ifadah boleh, waktunya masih 4 hari dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Tetapi khusus untuk suami istri, kalau mereka sudah kurban, mereka sudah jumrah, tapi mereka belum tawaf ifadah, boleh tahallul, boleh pakai baju biasa, tapi tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau mereka sudah tawaf ifadah, tawaf wajib haji, maka sudah boleh berhubungan suami istri, tahallul dan berhubungan suami istri. Kemudian tanggal 10 itu, mereka tinggal di Mina, nginap, duhur asar di jamak qasr takdim, kemudian maghrib isya juga sama di waktu maghrib, selama 4 hari. 10, 11, 12 dan 13, tapi 13 sunnah. Tanggal 12 kalau jemaah haji sudah mau keluar dari Mina boleh. Kalau tidak mau boleh dilanjut, atau kalau dia mau sempurna sampai tanggal 13. Nah, tanggal 11, 12, 13 tugas mereka adalah jumrah, melontar. Lontar kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Selama 3 hari itu, 11, 12, 13, gitu kan? Itu sunnahnya. Melontar dan mereka menjamak qasar salat mereka. Setelah tanggal 13 sudah boleh saja mereka untuk keluar dari Mina dan sudah selesai hajinya. Nanti akan saya jelaskan sebentar habis sholat isya, ba'di isya insyaAllah. Saya akan jelaskan tentang rukun haji, berikut juga fadilahnya, kemudian baru kita masuk ke dosa besar kita tentang orang yang tidak mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadallahi la ilaha illa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji memiliki 6 rukun. Artinya tanpanya haji itu tidak akan diterima. Atau sebagian ulama ada yang memilah dari 6 ini menjadi kewajiban haji, artinya berdosa kalau tidak dilakukan. Tapi yang lebih rajih sebenarnya berhubungan dengan masalah rukun. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niat ini diucapkan di miqat, tempat yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk wilayah selatan jazirah Arab, Asia Tenggara dan Australia, masuk ke Saudi, kalau mereka langsung menuju ke Saudi dan tiba di Jeddah langsung mau masuk ke Mekah, maka miqatnya Yalamlam di negeri Yaman. Namanya Yalamlam. Untuk masyarakat wilayah Afrika ini umumnya seluruh Afrika dari utara sampai ke selatan, dari timur dan barat Afrika semuanya melalui tempat namanya Juhfah. Lokasi Juhfah. Juhfah ini tidak jauh dari Jeddah sebenarnya. Kemudian untuk masyarakat yang dari utara jazirah Arab, negeri Syam, Turki, Eropa, Amerika, kalau mereka langsung mau masuk ke Saudi, langsung mau masuk ke Jeddah, kemudian langsung mau masuk ke Mekah, maka ada namanya Karnul Manazil. Sekarang masuk di wilayah Irak, sebagian wilayah Irak. Kemudian yang datang dari arah Rusia, Afghanistan, Iran, Pakistan, Cina, semua itu kalau mau masuk umumnya mereka melewati kota Madinah, maka mereka masuk melalui Bir Ali. Di kota Madinah ada namanya Miqat Bir Ali. Ini Miqat, dan pada saat di Miqat disunnahkan untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku jawab panggilanmu untuk mengerjakan umrah, dan kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Boleh seseorang pada saat sudah pernah haji atau umrah mengumrahkan atau menghajikan kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, Rasulullah, ayah saya sudah enggak mampu lagi mengadakan perjalanan. Sudah tua sekali, tidak bisa perjalanan, tidak bisa haji, tidak bisa umrah. Bolehkah saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrahlah untuknya. Kemudian bagi yang sudah meninggal, hadis Bukhari yang sahih juga, ada seseorang yang pernah ingin ikut haji bersama Nabi SAW, pas tiba di Bir Ali di Madinah, di Miqatnya, dia mengatakan, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Saya niat, ya Allah, menjawab panggilanmu haji untuk syubrumah. Syubrumah ini kata para ulama hadis adalah kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW menanyakan kepada dia, ahajjajta an nafsik, apa kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, huj an nafsik, thumma huj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat syubrumahmu. Maksudnya kerabatmu yang sudah meninggal. Jadi kalau kita ingin haji dan umrah buat kerabat kita yang sudah meninggal, kita harus lebih dulu umrah dan haji. Jadi boleh, kan gitu. Kemudian, selain niat, yang kedua, tentu kalau niat untuk kerabat yang tidak mampu, atau yang sudah meninggal, kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya Allah saya jawab panggilanmu umrah, an, untuk, sebutkan namanya dia yang sudah meninggal atau tidak mampu itu. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, saya jawab panggilanmu ya Allah untuk haji, an, untuk, sebutkan namanya. Tapi ingat syaratnya tadi, kalau kita sudah pernah haji dan umrah walaupun sekali seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah ihram, kain ihram digunakan. Ihram ini bagi kaum laki-laki menggunakan dua lembar kain, tidak boleh berjahit, disulam boleh. Afdalnya pakai warna putih tapi boleh warna lain. Afdalnya warna putih tapi boleh warna lain. Masya Allah, Masya Allah. Sudah mulai banyak ya. Ingat, tidak ada pertanyaan perbankan lagi. Haji, enggak ada tanya masalah rumah tangga. Haji ya, dan umrah. Gak ada lagi bursa efek, gak ada lagi asuransi, selesai masalah itu ya, tolong. Baik. Masya Allah. Sampai mana tadi, sampai saya lupa. Tambah lagi. Niat. Yang kedua ihram, menggunakan baju ihram bagi laki-laki yang tidak berjahit dan dua lembar kain. Umumnya dikenal dengan izar dan rida di zaman Nabi SAW. Kain yang besar, ukurannya sama, dipakai di atas selembar, di bawah selembar. Afdalnya warna putih, tidak berjahit, tapi boleh warna lain. Tetap lebih afdal warna putih, makanya umumnya baju ihram warna putih. Dan bagi laki-laki tidak boleh pakai kain, tidak boleh pakai baju apapun di badannya kecuali dua lembar kain ini. Tidak boleh celana dalam, tidak boleh baju kos dalam, tidak boleh pakai baju apapun, tidak boleh pakai celana apapun kecuali dua lembar ini. Dan jangan pikirannya kotor. Ya. Dua lembar kain dipakai. Memang begitu sunnahnya. Kalau bagi perempuan pakai pakaian lengkap, makin tertutup, makin besar, bagus. Dan warnanya harus jauh dari wahna syuhrah. Warna syuhrah dan warna yang menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki itu baju warna putih ya. Jadi perempuan itu sebenarnya dimakruhkan pakai baju warna putih kecuali depan suaminya. Tapi kalau depan umum tidak boleh, bisa masuk dalam pakaian syuhrah. Mereka pakai lengkap semua, pakaian dalam, pakaian jubah, jilbab besarnya, pakai semua. Hanya saja dalam mazhab Hanabila dianjurkan kalau bercadar membukanya. Gitu kan? Dengan kaos tangan diperlihatkan telapak tangan dan wajah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim masalah itu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan wanita yang bercadar membuka cadarnya pada saat sedang berihram saja. Baik. Ihram ini punya sunnah-sunnah. Kalau pakai ihram disunnahkan mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis bagi laki-laki. Kalau tadi kemaluan dan ketiak laki-laki dan perempuan, mencukur kumis bagi laki-laki, memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian mandi ihram. Mandi niatnya untuk ihram. Tapi yang perlu diperbaikin, tidak ada sholat sunnah ihram. Banyak orang tambahkan nih. Sebenarnya tidak ada riwayat berhubungan dengan sholat sunnah ihram. Yang ada adalah pernah terjadi para sahabat sholat di Bir Ali, sholat tahiyat masjid untuk Bir Ali, bukan sholat ihramnya di situ. Perlu difahamin masalah ini. Jangan ditambah lagi ya. Ini sudah takutnya tidak selesai nanti jam 9. Baik. Dari sunnah itu dianjurkan dilakukan. Kalau yang biasa saya bimbing, kalau Anda dari Madinah, dari Indonesia masuk ke Madinah dulu, ya misal biasa gitu kan, travel kita tiba Jeddah ke Madinah dulu, berapa hari, 3 hari baru ke Mekah. Kalau seperti ini, maka saya bimbing jemaah saya untuk menyelesaikan urusan ihram dan urusan semua sunnah-sunnahnya di hotel. Jadi pagi hari sudah sarapan, pakainya semua sudah rapi, ditaruh di koper, yang ada cuma baju ihram. Dia mandi ihram di hotel, dia potong kukunya, cukur bulu kemaluannya, ketiaknya, segala diselesaikan itu di hotel. Maka dia keluar ke hotel di bus, ke bus menuju ke Bir Ali dan kemudian ke Mekah, ini sudah pakai baju ihram. Enggak ada lagi urusan. Jadi enggak usah turun ke mikot, repot-repot antri ganti baju baru mandi di sana, jadi panjang nanti. Umumnya jemaah saya alhamdulillah, mereka sudah siap, kita lewat mikot, cuma lewat, kita bahkan tidak turun lagi. Lewat langsung saya bimbing niatnya kalau yang belum faham, lalu kemudian kita langsung menuju ke Mekah. Itu jauh lebih baik, menghemat waktu. Dan saya sarankan teman-teman travel, kebanyakan mereka meninggalkan Madinah biasanya habis sholat duhur. Ini sayang sebenarnya. Enggak ada masalah, bisa saja dia sholat duhur kemudian dia jamak asar di Masjid Nabawi. Tentu besar juga pahalanya, 1000-1000 pahala, 1000 duhur 1000 asar, pahalanya begitu. Tetapi kalau saya enggak, saya ubah, saya masuk, saya tinggalkan kota Madinah di hari akan ke Mekah itu jam 9 pagi. Jadi selesai sarapan, selesai sholat duha, itu sudah keluar dari Masjid Nabawi, dari Madinah, kita sudah menuju ke Mekah. Jadi nanti tiba di Mekah itu pas sebelum azan asar. Maka kita sholat duhur asarnya di Mekah, pahalanya 100.000. Beda pahalanya. Dan habis sholat asar, itu udah langsung bisa umroh. Insya Allah azan isya sudah selesai umrohnya. Tapi kalau kita tinggalkan Madinah habis duhur, biasanya nanti tiba di Mekah itu isya. Kemudian makan malam segala, jam 10 malam baru mulai umroh. Akhirnya jam 2 malam baru selesai umrohnya. Jadi panjang, jadi lama. Lebih baik diselesaikan seperti tadi. Ini saran saya saja. Kalau mau alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Tapi ini adalah bagian daripada itu. Ringkasnya adalah kita tadi sunnah-sunnah ihramnya sudah ada. Kemudian kalau sudah ihram dan sudah niat di mikot, ada hal-hal yang dilarang. Ada yang dilarang. Masya Allah. Cukup. Antum ini kayak sudah 1 bulan, 2 bulan gak ketemu sama Anan. Bertanyanya Masya Allah kayak balas dendam. Tambah lagi. Akhwat gak tambah juga. Sampai mana tadi ini? Cukup pertanyaan ya. Jadi dari setelah selesai mikot, ada setelah ihram dan niat ada larangan. Kalau sudah antum pakai ihram, sudah lewat mikot, tempat niat dan sudah niat, maka sudah enggak boleh potong kuku, enggak boleh cabut bulu di badan. Tidak boleh mencabut apapun bulu di badan ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kalau sebelum niat masih baru ihram, baru mau ihram lagi mandi, boleh pakai sabun berwangi, enggak apa-apa. Masih boleh pakai roll on, enggak ada masalah. Tetapi kalau sudah niat dan ihram tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Termasuk kalau tiba di Mekah, biasanya sebelum umroh travel izinkan masuk kamar hotel dulu untuk ganti, untuk letakkan baju segala, makan malam, jangan mandi pakai sabun, gitu kan? Karena biasa sabunnya ada wanginya. Itu memang ada larangan dan dendahnya itu kalau pakai wangi-wangian. Ini termasuk perbuatan dosa. Yang paling ringan pendapat ulama mengatakan dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi ada pendapat yang mengatakan kena dam, sembelih kambing, gitu kan. Kemudian larangan yang lain juga, tidak boleh mengucapkan kalimat syahwat, rafath namanya. Tidak boleh melakukan perbuatan syahwat, menyentuh fisik, namanya fusuk. Ini tidak boleh, walaupun sama istri. Kalau sudah niat, sudah ihram, gak boleh bicara apapun mengundang syahwat dengan istri. Ini dilarang. Kalau sampai berhubungan biologis walaupun sama istrinya, ya, maka batal umrah atau hajinya. Gak boleh. Ini dilarang. Nanti selesai tahallul, cukur rambut silahkan. Gitu kan? Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh melamar. Lagi ihram. Selesai lepas ihram silahkan. Karena kadang-kadang sering terjadi orang yang tidak paham, mungkin ada seorang bapak sama ibu berangkat, lalu dia punya anak perempuan, dia lihat di sana ada anak laki-laki yang masya Allah bagus imannya dan segala, lalu kemudian lagi pakai baju ihram, kemudian dia tawarkan, kamu nanti nikah sama anak saya ya. Itu gak boleh. Gak boleh pembicaraan masalah seperti itu. Lagi ihram gak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan. Ya, dia tidak boleh menikahkan, dia tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Lagi ihram tidak boleh. Orang lagi ihram juga tidak boleh berburu hewan. Tentu ini tidak terjadi buat kita, tapi ada dari zaman dulu, orang biasanya kena perjalanan jauh, untuk ada bekal di jalanan, mereka temukan hewan yang liar, mereka buru hewan itu. Nah, orang kalau lagi ihram tidak boleh berburu hewan darat. Kalau ada yang melakukan, maka dia kena denda, dia harus menyembeli salah satu dari tiga hewan, kambing, sapi, atau unta. Nanti dilihat ukuran hewan. Kalau dia berburu rusa misalnya, atau lebih kecil daripada itu, kelinci, maka dia sembeli sebagai dendanya kambing. Kalau seukuran dengan sapi, maka sapi. Kalau lebih besar daripada itu, maka unta, gitu kan? Seperti itu. Ini larangan-larangan ihram. Tidak boleh dilanggar. Termasuk larangan ihram, tidak boleh tadi menggunakan wangi-wangi, tidak boleh bagi laki-laki menutup kepalanya yang langsung lengket di atas kepala seperti kopiah, surban, imamah, enggak boleh. Kalau perempuan tentu boleh saja kena jilbab, gitu kan. Tapi kalau yang tidak melengket langsung di kepala boleh, seperti payung. Enggak ada masalah. Atap mobil. Enggak ada masalah. Mungkin antum kaget kalau saya bilang atap mobil, karena orang-orang Syiah busnya itu dicabut atapnya. Pemahamannya mereka begitu. Kalau saya biasa kadang-kadang bercanda sama teman-teman, Allah sudah susahin dia sebelum di akhirat nih. Udah panas-panasin dirinya setengah mati karena kesalahpahaman tentang hukum syar'i. Ini larangan ihram. Ini rukun yang kedua. Rukun pertama niat, rukun kedua ihram. Rukun yang ketiga tawaf. Tawaf di Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad di sebelah kiri kita, menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Dan biasanya di sebelah kanan kita itu ada lampu warna hijau ditaruh oleh kerajaan Saudi supaya tanda bahwasanya itu lurusan daripada Hajar Aswad. Dimulai. Mulainya bisa dengan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Kalau enggak bisa, beri isyarat dengan telapak tangan seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Satu kali saja. Tidak ada cium jauh. Ada orang, Bismillah Allahu Akbar. Enggak ada itu. Bismillah Allahu Akbar sekali saja. Gitu kan? Dan hanya di Hajar Aswad. Karena ada orang di Hajar Aswad dan rukun Yamani, semuanya sama, di sebelum Hajar Aswad dan rukun Yamani, gitu kan? Itu juga tidak ada. Hajar rukun Yamani cuma sunnahnya diusap, nanti akan saya jelaskan dalam masalah ini, gitu kan? Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, dimulai tawaf dari Hajar Aswad, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian mulai bismillah Allah Akbar, disunnahkan bukan wajib, laki-laki itu berlari mempercepat langkahnya di tiga putaran pertama. Dengan memperlihatkan lengan sebelah kanannya, bagi laki-laki saja. Kemudian di putaran keempat, lima, enam, tujuh mereka kembali menutup pundaknya. Sementara tawaf bebas, berdoa apa saja. Kalau saya sarankan jemaah saya berdoa dalam bahasa dia. Gak usah terlalu terikat dengan bahasa Arab. Karena mungkin dia punya hajat, mungkin ada orang tidak mengerti bahkan bahasa Indonesia, ada yang pergi umroh haji itu bahasa kampung, silakan pakai bahasanya. Kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kalau kita ibaratkan ini Ka'bah misal, mohon maaf, di sini Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad di sebelah sini sudut yang sebelumnya namanya rukun Yamani karena ke arah sana itu negeri Yaman. Rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunnahkan membaca doa khusus memang. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajaba rabbul alamin. Ini dianjurkan dibaca. Dan disunnahkan mengusap rukun yamani. Mengusap sunnah. Tetapi khusus bagi yang sedang berihram, saya sarankan jangan mengusap karena wangi itu, ada minyak wanginya. Kalau antum selesai umroh nanti, gitu kan, sudah tahallul, sudah pakai baju biasa, cuma mau datang sholat di Masjid Haram, antum mau tawaf sunnah silahkan. Nanti pegang rukun yamani gak masalah, karena kalau lagi tidak ihram boleh wangi, gak masalah. Itu saja yang disuruh baca, selebihnya boleh bebas baca apa saja. Tawaf tidak boleh memotong jalan dari Hijr Ismail. Ini Ka'bah, ini Hajar Aswad tadi. Ini pintu Ka'bah, ini sudut yang sebelahnya ya, sudut Irak. Di sini nanti itu ada Hijr Ismail, bentuknya melengkung, ada tiga lampu marmer besar. Sekarang oleh Kerajaan Saudi dibuat pintu gerbang sebenarnya. Tapi dulu terbuka, sekarang syukur ditutup. Kalau dulu ada biasa orang tidak faham, dia tawaf, dia masuk dari sini antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, dipotong jalan sama dia. Nah, Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Itu ada ceritanya sendiri. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, pernah Ka'bah itu hampir rubuh karena banyaknya kiswa di atasnya. Jadi kiswa itu kain yang ditaruh, itu ditaruh oleh Raja Yaman pertama namanya Tabban As'ad. Semenjak dia taruh, orang-orang datang, raja-raja kunjung Mekah, taruh lagi, taruh, saking beratnya kain di Ka'bah sampai bangunannya mau rubuh. Abdul Muttalib sempat panggil masyarakat Mekah, kita apain nih kira-kira. Musyawarah, akhirnya kita perbaikin, renovasi Ka'bah, cabut satu-satu kiswa itu, nanti kita cari kiswa yang baru gitu kan. Bangunannya kita perbaikin. Ternyata mereka kumpulkan uang halal dan uang haram bercampur baur, dari uang khamar, dari judi, dari menipu, dengan uang hasil perkebunan mereka, hasil warisan itu juga disatur baukan. Nah, pencampur bauran harta ini ternyata mengundang ya sebuah kejadian pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan di dalam Ka'bah itu ada ular yang badannya hitam, kepalanya putih, dan menyerang setiap orang yang mendekati Ka'bah. Maka Abdul Muttalib bilang, mungkin ada masalah dengan uang-uang ini, coba keluarkan yang haramnya, tinggalkan yang halal saja. Maka mereka setelah mengeluarkan semua uang yang haram, dan mereka tahu yang haram mana sesuai dengan agama Ibrahim alaihissalam, karena permasalahan masyarakat Mekah hanya musyrik, mereka hanya menyembah berhala atau menjadikan berhala sebagai perantara dengan Allah. Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Sebagian hukum-hukum seperti tawaf, seperti ibadah haji Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka masih kerjakan, tapi dicampur baurkan dengan kemusyrikan, dengan itu yang terjadi. Maka mereka keluarkan harta haramnya, sisa yang halal. Nah, harta yang halal hanya cukup membangun Ka'bah seukuran Ka'bah sekarang. Hijr Ismail tadinya masuk dalam Ka'bah, karena duitnya enggak cukup, maka cuma sampai di situ. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumiki hadithu ahdi bi Islam la amartu Ka'bata ala qawaid Ibrahim." Kalau seandainya bukan karena kaummu, kata Nabi SAW kepada Aisyah, baru mengenal Islam wahai Aisyah, maka saya akan bangun Ka'bah kembali seperti bangunan pondasinya Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Nabi SAW diamin, semua sahabat diamin, sekarang semua juga ulama diamin, dibiarkan saja begitu. Tapi ini sedikit masukan. Baik, tawaflah 7 kali, enggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak memberikan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka, enggak boleh, dia juga dosa. Enggak bisa, enggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat, dan kita memberikan yang kita mampu, tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umroh yang sekian tahun yang lalu, ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih, lupa untuk bayar dam ketika itu, dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu Anda pakai minyak kayu putihnya sengaja, tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, titipin aja uang. Atau Anda datangin travel mana saja di Jakarta, sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sunnah, datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini. Berapa sih dam? 400 real, ini 400 real saya bayar, gitu kan? Itu bisa, kapan sekapan saja Anda datangin bisa. Tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja, setelah pakai baru sadar, itu tidak ada dam memang. Enggak ada dam di situ, tidak sengaja, gitu kan. Apakah boleh berdoa sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di multazam? Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi, ini tidak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya. Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji? Dam itu kurban disembelihnya kambing karena pelanggaran yang terjadi. Apakah tahallul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu a'lam kalau tahallul. Saya tidak tahu, yang saya tahu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dari zaman Ibrahim, karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul ya. Jadi yang kita tahu Allahu a'lam, mungkin ada, saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu a'lam, yang saya tahu tidak. Dia ada masalah. Kalau darurat, ya, misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan? Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan. Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, maaf, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu a'lam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka enggak ada masalah. Darurat gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak ngusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia. Karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi. Jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah. Karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adamah. Gitu kan? Itu ada riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang saya ketahui Allahu a'lam. Setelahnya enggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum pakaian minum atau pakaian haram, maka doanya, doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya. Masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, enggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon. Memberikan discount, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual 10.000 rupiah. Tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya 7.000, saya turunkan 1.000 rupiah untuk dia, karena dia rutin belanja tuh, dia belanja banyak, diskonnya dikasih, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam kalau meletakkan dalam satu produk dua harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1.000.000 kita jual. Enggak boleh. Karena kita melihat penampilannya saja orang, itu enggak boleh. Berarti sengaja meletakkan dua harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dari niatnya, maka enggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, imam 1, 2 makmum. Apabila 1 makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya ini? Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja, kalau misalnya batal makmum di sebelah kita, kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf diantara ulama, afdolnya minimal, pendapat mengatakan afdolnya 100 kali, tapi kalau mau baca lebih gak ada masalah. Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdolnya 100 kali, karena Nabi SAW baca 100 kali gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 al-ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya enggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau bangun masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini. Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud dan ada buku kecil kan, pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis? Haji non-kuota. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi. Dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya, apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini, dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat. Dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan. Ada seseorang bilang, kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, gak ada masalah. Karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, gak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu. Gitu kan? Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal? Semisal saat mengerjakan tawaf meninggal. Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal, atau lagi sa'i meninggal, atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja. Gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji? Ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu. dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan summa stawa alal arsy, Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya enggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan kalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan kalam lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak, untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke mana lain, karena nanti kita ya akan mengalihkan ke mana-mana karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini? Celak Mekah yang bisa mengobati mata. Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya, Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kalau celak yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya ithmit, ithmit. Alif, tha, mim, dal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah ithmit karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ismet ada dua macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ismet itu banyak kok di mana-mana, di Tanah Abang sini banyak, gitu kan. Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit, namanya ithmit. Allahu'alam. Sampai sini insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita ini. Dan juga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit, mengangkat permasalahan semua orang yang masih dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan hidayah dan memudahkannya bagi orang yang belum dapat petunjuk dan hidayah, memudahkan orang yang sudah dapat petunjuk untuk mengamalkannya. Dan juga kita berharap kepada Allah SWT agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tentu saya manusia biasa, punya kesalahan. Kalau ada dari kata-kata yang tidak nyaman, saya kalau bercanda jangan ditaruh dalam hati, gitu kan. Ini kalau terus-menerus tegang, maka saya pun nanti akan tegang, gitu kan. Anda pun tegang dan akhirnya pengajian cuma setengah jam. Tapi karena kita selingin dengan beberapa hal-hal yang memang mungkin bisa diselingin, tidak ada kata bohong di situ, maka itu sering terjadi. Kalau ada yang salah tentu dari saya, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau antara Jumat kan ada jeda itu kita berdoa maka kalau enggak. Kenapa? Ketika tiba di Jumat pun ada jeda tuh duduk gitu ya. Setiap kali tawaf, tiba di lingkaran tadi Hajar, di Hajar Aswad, angkat tangan lagi, Bismillahi Allahu Akbar, mulai lagi tawaf. Dua, tiga, terus begitu. Kalau seandainya sementara tawaf, ada orang batal wudhunya. Kalau saya biasa pandu jemaah saya, kita lakukan wudu yang ringkas dan yang wajib saja. Dilakukanlah semua anggota wudu satu-satu kali saja. Dengan cara, di dekat Ka'bah itu, di pinggir-pinggir, itu ada banyak jek-jek zam-zam yang besar. Ambil air zam-zam satu utuh, yang satu gelas kosong. Lalu wudulah di pinggir sana. Beruduk, mengambil air itu dengan menyentuhnya, yang wajib-wajib saja. Hidung dan mulut, kemudian dibuang di gelas yang tadi kosong itu, terus begitu satu-satu kali saja. Bagi ibu-ibu tentu kena pakai kaos kaki, bisa mengusap kaos kakinya. Karena bagi mukim sehari semalam, bagi musafir bisa 3 hari 3 malam, selama dia tidak junub. Kalau cuma buang air besar, buang air kecil di musim dingin misalnya, atau musafir, boleh mengusap kaos kaki. Namanya masal khuf dalam ilmu fikih. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau seandainya orang sudah tawaf 2 kali, ternyata baru dia mulai tawaf ketiga keluar angin misalnya, maka dia wudu, kemudian dia kembali ke garis Hajar Aswad, cuma mengulangi yang ketiga. 2 dan 1 sah, nggak ada masalah, gitu kan. Selesai tawaf, dianjurkan agar setiap muslim yang umroh ataupun haji tentunya, mereka masuk ke belakang makam Ibrahim, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah biasanya dalam hati sholat belakang makam Ibrahim, dan jangan pas di belakang makam Ibrahim, mundur ke belakang. Karena kadang-kadang ada jemaah haji maksain diri situ sampai kepalanya diinjak-injak. Mundur ke belakang jauh. Selama itu di belakang makam Ibrahim, kata ulama, sampai di perluasan sa'i tetap sama, gak masalah. Cari tempat yang luang, enak, sujud enak, bisa berdoa enak, itu lebih nyaman. Sholat 2 rakaat, baca Al-Fatih dengan Al-Kafirun, rakaat pertama, yang kedua Al-Fatih dengan Al-Ikhlas. Selesai itu sunnah minum zam-zam. Dan ini saya selalu sarankan kalau jemaah saya, zam-zam minum syarat sunnah saja, 1 gelas, tidak usah lebih. Minum 1 gelas, berdoa apa saja, kemudian kita masuk ke tempat sa'i. Sunnah juga kalau bisa, kembali lagi mencium Hajar Aswad, tapi ini tentunya sulit sekarang keadaannya. Setelah itu kita masuk rukun yang selanjutnya, rukun yang keberapa? Niat, ihram, tawaf, sekarang masuk yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Disunnahkan untuk naik ke Safa, itu kan sudah ada tukikannya. Tentu sekarang dulu tuh lerengnya curam sebenarnya, tapi sudah ditutup dengan marmer, dengan bangunan bagus, sudah AC-nya dingin, udah bukan kayak gunung gitu kan. Intinya kita ke Safa, kemudian disunnahkan membaca Inna Safa wal Marwata min Syairillah, ayat Al-Quran tentunya. Ini biasanya nanti Anda akan dapat di buku panduan. Setelah itu mulai sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Cara menghitungnya supaya tidak lupa, selalu dari Safa ke Marwah itu hitungannya ganjil, 1, 3, 5, dan 7. Kena kan 7 kali ya. Dari Marwah ke Safa selalu hitungnya genap, putaran yang kedua, keempat, dan yang keenam. Nah, di sini bebas berdoa, baca Quran dan segalanya. Kalau saya biasa pribadi, saya berzikir kepada Allah. Putaran pertama saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Nanti dari Safa ke Marwah membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga nanti kita baca la haula wa la quwata illa billah. Yang keempat membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kelima membaca la ilaha illallah. Yang keenam membaca banyak sekali zikir-zikir, gitu kan. Kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilallah akbar. Yang ketujuh biasanya saya tutup dengan berdoa secara umum. Dan saya pandu jemaah saya itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sibuk lihat orang kiri kanan, karena kadang-kadang kita sibuk lupa berzikir kepada Allah. Di tengah-tengah tempat saya ada lampu hijau yang panjang, disunnahkan laki-laki untuk berlari, perempuan berjalan lebih cepat dari yang sebelumnya, gitu kan. Nanti selesai itu sa'i, ini sa'i boleh tidak suci ya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci, harus ada wudu. Kalau sa'i enggak, boleh enggak suci, gitu kan. Artinya kalau pas orang masuk di tempat sa'i, perempuan netes darah haidnya, lanjut gak? Lanjut. Tiba-tiba keluar angin, gak masalah, gitu kan? Boleh saja. Dan alhamdulillah antara Safa dan Marwah itu ada banyak, mungkin ada lebih dari 10 tempat air zam-zam. Bisa wudu di situ, tapi wudunya jangan sampai basahin masjid. Bisa dilakukan seperti tadi saya katakan. Kemudian yang terakhir, yang rukun ya, bukan terakhir sebenarnya, rukun yang kelima untuk haji adalah tahallul, mencukur rambut. Dan ini bagi laki-laki afdolnya gundul, habis semua. Alhamdulillah kemarin itu ada lebih dari 70 orang mungkin yang umroh sama saya. Pertama ragu semua gundul. Begitu lihat saya keluar dari tempat cukur gundul, Pak Ustadz gundul, gundul semua. Jaksa, hakim, ada polisi, ada jenderal, alhamdulillah. Saya bilang kalau kita gundul karena kriminal, wajar orang malu. Gundul karena umroh dan haji, setiap helai rambutnya bisa dapat pahala, ngapain kita tidak gundul? Gundul saja, baru rambut diminta sudah enggak berani. Bagaimana mau jihad, korban darah, baru rambutnya sudah susah, gitu kan. Akhirnya dianjurkan kita gundul. Afdalnya digundul, karena tiga kali Nabi SAW doakan, semoga Allah merahmati orang gundul. Sahabat yang tidak mau gundul bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Ya Rasulullah orang yang cukur. Yang ketiga kali Nabi bilang, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Yang sama juga sahabat mengatakan, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi SAW, yang keempat juga orang yang cukur. Tapi cukurnya ini beda laki-laki sama perempuan. Perempuan boleh mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Kalau laki-laki enggak bisa, dari seluruh penjuru kepala cukur, gitu kan? Jadi ini taksir namanya. Taksir itu mengambil dari seluruh penjuru kepala seluruhnya. Seperti kalau kita lagi masuk di tukang cukur, gimana sih? Nah biasanya tukang-tukang cukur dekat Masjid Haram itu sudah tahu. Apalagi sekarang Masya Allah hampir semua bisa bahasa Indonesia. Begitu kita dekat tukang cukur, botak-botak gitu. Tinggal bayar 10 real, gitu kan? Nah, enggak cukur, karena orang biasa rata-rata gundul. Subhanallah, di sana sudah sangat rapi ya. Yang dipakai tutup leher kita tuh plastik sudah rapi, satu orang satu plastik langsung dibuang di sampah. Juga silet yang dipakai itu silet yang langsung satu kali pakai buang. Dibuka, dicukur, gundul, dibuang langsung di sampah, diganti yang baru. Setiap orang ganti gitu. Jadi sangat steril, bagus sekali gitu. Itu tahallul. Ya bagi perempuan boleh ngambil sedikit saja rambutnya. Nah, setelah tahallul boleh ganti baju biasa, gitu kan? Kalau rukun umroh 5 ini. Rukun umroh. Kalau rukun haji ditambah dengan satu tadi wukuf di Arafah. Baik, kita masuk ke poin terakhir adalah masalah fadilahnya. Orang umroh dan haji fadilahnya sangat besar. Di antaranya sabda Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin dikerjakan, akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Gak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, gak ada. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara umrah dengan umrah pengampunan dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Muslim, dan haji yang mabrur yang ngikutin syarat dan rukunnya tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan juga Hakim ya, dengan sanad yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang umrah, siapa yang haji tidak rafath ngucapin kata-kata syahwat kepada lawan jenisnya yang bukan suami istri, tidak fusuk menyentuh, mencium secara fisik, gitu kan? Maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosanya bersih, gitu kan? Makanya fadilahnya sangat besar. Fadilahnya sangat besar. Ustaz, saya punya uang pas-pasan. Saya kemana? Umroh. Sudah umroh Ustaz. Umroh lagi. 100 kali, 1000 kali, enggak ada masalah. Penyebab rezeki. Ini baru kita bicara fadilah haji umroh ya. Belum kita bicara fadilah salat di Masjid Haram. 100 ribu kali Masjid Haram. Kalau 100 ribu itu antum bagi dengan jumlah hari, 100 ribu kali lipat ya, sholat di Masjid Haram Mekah sama 100 ribu kali dibandingkan tempat lain. 100 ribu ini kalau antum bagi 365 hari dalam 1 tahun, keluarnya 273 tahun. Jadi sama kita sholat di tempat lain 273 tahun baru sama, gitu kan? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat 6800 tahun sekian, diangkat 27 derajat. Kata Ibnu Abbas, satu derajat ke derajat di atasnya jaraknya 500 tahun, berarti 12.000 tahun bedanya antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Jadi gak ada ruginya orang ngeluarin, mana uang yang dikeluarin sedekah, pahala sholatnya besar, kembali haji diampuni dosanya. Umrah juga sama ya, kata Nabi SAW, antara sholat dengan sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, pengampunan dosa di antara keduanya kalau seseorang menjauhi dosa besar. Sebenarnya semua panjang lebar tadi itu mukaddimah bahasan. Heran ya? Berarti bahasanya berapa jam Ustaz? Tidak, bahasanya cuma penutup karena Imam Madzhabi mengangkat satu buah hadis saja. Yang kita ingin bahas sebenarnya tadi itu semua kita sampaikan agar lengkap informasi haji dan umrah kepada antum, gitu kan? Bisa juga dilihat di YouTube ada manasik umroh dan haji, mungkin kalau tidak salah pernah teman-teman angkat dari saya. Tapi Imam Adz-Dzahabi mengangkat di sini pendapat atau hadis ya, yang disampaikan sebuah riwayat disebutkan oleh Umar bin Khattab, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama hadis mengatakan ini diambil oleh Umar sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Umar tidak mungkin buat perbuatan yang atau menyampaikan yang bukan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Umar bin Khattab pernah berkata tentang orang yang punya kemampuan haji tapi tidak mau haji. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunannya. Siapa Sa'id ibn Mansur? Mungkin antum belum pernah dengar namanya. Imam Madzhabi menulis Sa'id bin Mansur adalah imam, dikenal dengan al-imam. Maksudnya imam ini sudah sampai pada tingkat ulama. Al-hafidh, yang terkenal sekali hafalannya. Al-hujjah, yang dijadikan sebagai rujukan. Abu Uthman al-Mawazi, pemilik kitab As-Sunan. Namanya dia Abu Uthman al-Mawazi, pemilik kitab Sunan. Beliau pernah mendengar ilmu dari Imam Malik, Al-Layth ibn Sa'ad, dan Abu Awana. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah muridnya. Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Abu Hatim berkata, dia adalah seorang yang fiqah, sangat terpercaya. Termasuk di antara orang-orang yang mumpuni dan memiliki hafalan yang hebat. Termasuk dari kalangan yang mengumpulkan riwayat dan menyusun karya tulis. Beliau wafat tahun 227 Hijriah. Cuma sayang, buku beliau tidak terlalu banyak dikenal. Tapi memang hadis ini disahihkan oleh para ulama. Riwayat maksud saya, bukan hadis, athar dari Umar. Kata Umar, "Lau hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar, fayanzuru kull man lam yahujj, faman kanat lahu jidatun wa lam yahujja, fayadribu 'alayhimul jizya, ma hum bimuslimin, ma hum bimuslimin." Ini inti dosa besar kita. Orang yang tidak haji sementara dia punya kemampuan, kemampuan dari sisi fisik dan harta. Sungguh kata Umar, aku ingin sekali mengutus sejumlah utusan saya, laki-laki yang diutus, ke berbagai daerah, seluruh wilayah yang dikuasai oleh beliau. Lalu mencari setiap orang yang tidak pergi berhaji. Barang siapa yang memiliki kesanggupan dan tidak berhaji, maka mereka, para pegawai saya, staf-staf saya tadi itu, berhak memungut jizyah dari mereka. Tahu jizyah apa? Upeti, bukan pajak. Enggak ada pajak dalam Islam, upeti. Upeti itu bayaran yang harus dibayar karena ada pelanggaran atau penolakan terhadap kebenaran. Jizyah, biasanya jizyah ini diambil dari orang non-muslim. Kan kalau kita mau jihad, tawarin dulu Islam. Kalau nolak dia bayar apa? Jizyah, upeti. Kan gitu. Kalau nolak baru terjadi peperangan. Bayangkan Umar bin Khattab mau mengutus orang-orangnya ke seluruh wilayah kekuasaannya, lalu mendatangi orang-orang yang tidak haji sementara dia mampu dan mengambil jizyah dari mereka. Kenapa? Menurut Umar bin Khattab, maka mereka memungut jizyah dari mereka karena mereka bukanlah orang Islam, mereka bukanlah orang Islam. Umar bin Khattab tidak menganggap seseorang yang sengaja tidak pergi haji itu ya muslim sementara dia mampu, karena itu adalah rukun Islam. Jadi ini yang menjadi inti bahasan sebenarnya sebuah hadis dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tapi tadi panjang lebar supaya lebih jelas masalah haji itu. Ustaz, bolehkah kita haji atau umroh berkali-kali? Atau uangnya lebih baik digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan secara ekonomi? Umroh haji, silahkan berulang kali, gak ada masalah. Kalau masalah ada keluarga yang mau dibantu, tetap bisa dikombinasikan kok. Jadi jangan posisikan diri seakan-akan tidak ada opsi tengah. Seperti yang sering tanya, Ustaz, mana lebih afdal? Saya membantu menyumbang ke selengan masjid atau saya memberikan rumah anak yatim? Saya jawab dua-duanya, bagi saja porsinya. Anda bangun bantu kerabat berapa sih, masa sebesar untuk biaya pergi haji? Kan tidak. Itu kan bantu saja semampunya kerabat tersebut, tapi haji dan umroh pergi enggak ada masalah. Kan gitu. Apa tandanya kalau haji atau umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada tanda. Tanda dari mana? Enggak ada tanda khusus. Anda ikuti syarat dan rukunnya, maka insyaallah diterima. Kita harus yakin. Seorang muslim wajib yakin tentang benarnya janji Allah. Ustaz, saya sudah sholat, udah wudu benar, udah hadap kiblat, udah masuk waktu, udah tutup aurat, udah coba membaca bacaan yang benar, gerakan yang benar, sahkah sholat saya? Saya jawab sah. Harus yakin, gak boleh kita ragu. Diterima gak ya? Loh, diterima, sudah kita ikutin syaratnya kok. Allah beda, bukan seperti pimpinan perusahaan kita. Dan itu yang bisa mungkin kalau dia tidak suka, dia kemudian tidak terima. Gak ada ceritanya dalam hukum Allah, tidak ada itu. Gitu kan? Sebagaimana kita tidak boleh ragu orang yang berbuat dosa pasti dihukum, enggak ada toleransi dalam masalah itu, sedangkan dia tobat saja ada pembersihannya, kan gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, tapi tinggal kita amalkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau saya tahu pasti sudah jelas-jelas saya diperlihatkan pahala amal salat, amal ibadah saya dua rakaat saja, saya akan sujud syukur. Artinya memang saya tidak bisa lihat itu, tetapi kita harus yakin bahwa saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita penuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana menurut Ustaz perihal kebijakan pemerintah untuk membatasi kesempatan haji sekali dalam seumur hidup? Ini memang sebenarnya kalau yang saya tahu keputusannya karena kondisi ya. Kondisi memang di Arab Saudi sekarang masjid-masjid haram lagi direnovasi dan belum ada ada target penyelesaian tapi belum pasti kapan. Itu kan, dan memang dibatasi oleh kerajaan Saudi tentang jumlah orang yang pergi haji. Karena Indonesia ini masya Allah, nah, kalau dibuka pintu haji kita yang paling banyak di sana, gitu kan. Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Saya masya Allah bersyukur dengan Allah dengan niat yang baik ini. Sampai pernah ada pendeta di Jawa Tengah dianggap gagal berdakwah karena dia bawa banyak bagi hasil, bukan maksudnya dia bawa penghasilannya dari Romawi, dari Vatikan itu untuk dibagi-bagikan ke satu kampung. Ini cerita subhanallah saya dapatkan dari dosen saya yang mengajarkan tentang perkembangan dunia Islam di tingkat 3 kuliah waktu itu di Madinah. Tentang Indonesia, tapi kayaknya orang Indonesia tidak tahu kisah itu. Dia ceritakan, dia bilang ada satu pendeta, pada saat itu dia mendakwahi Kristen satu kampung dan dia suka membagi-bagikan makanan, beras, segala. Sampai karena di situ orang tidak ada yang bimbing, tidak ada ustadznya. Jadi sampai masjidnya itu disuruh oleh pendeta tadi untuk dijadikan sebagai gudang, taruh beras, taruh segala, nanti baru dibagi-bagikan supaya mereka tidak pakai sholat. Dan mereka lakukan itu. Dan pada saat akan dibagi-bagikan, dia panggil ke gereja untuk nyanyi-nyanyi sebentar baru dikasih pembagian. Orang masyarakat jahil tidak tahu, akhirnya mereka ikut saja. Difotolah itu, dikirim ke Vatikan, dianggap satu kampung ini berhasil masuk Kristen. Ini kisah nyata menurut beliau kan. Jadi saya berani nukil karena beliau insya Allah terpercaya. Dosen saya yang saya sangat hormatin beliau, Dr. Abdullah Musnid ya. Saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak, tapi yang jelas beliau menyampaikan itu. Intinya pada saat itu beliau bilang, dikirimlah berita gembira dari Vatikan ini, dia akan datang mengutus satu utusan yang membawa hadiah. Begitu datang ke sana diperlihatkan, betul enggak ini? Ternyata dikumpulin masyarakat, semua kumpul, gitu kan, hadir. Dan pada saat disuruh nyanyi-nyanyi gereja, mereka bisa nyanyi-nyanyi. Yang datang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, ada ibu-ibu pakai jilbab. Wah, ini benar murtad semua nih, gitu kan. Masuk Kristen semua. Maka kata pendeta, kata yang utusan Vatikannya, coba tanya satu-satu semua masyarakat kampung ini, kita mau kasih apapun yang dia minta. Ada yang minta sapi dikasih, ada yang minta rumah dikasih, pokoknya apa saja dikasih sebagai tanda ini prestasi luar biasa gitu. Menurut dosen saya waktu itu sempat dibagiin kertas dan mereka memang berpendidikan sekolah, kemudian ditulislah gitu kan apa kemauannya dia. Pada saat itu subhanallah waktu dikumpulin surat hampir semua menulis saya mau haji. Akhirnya pendeta ini dipecat, tidak berhasil rupanya. Itu salah satu cerita. Artinya orang kita masya Allah kalau soal haji ini ya baguslah. Anda mau lakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang dengan pesawat. Semisal Anda berangkat jam 18.30 dari Jakarta dan nanti akan tiba di Padang jam 20.30. Apakah Anda perlu melakukan sholat jama' atau qasar untuk sholat isya'nya? Bagaimana cara sholat jama' dan qasar tersebut? Kalau jam 18.30 ini belum masuk maghrib, menurut Anda sudah masuk ya? Sudah setengah tujuh kan? Ya antum sholat jama' qasar di bandara, di ruangan tunggu. Antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu saja. Selebihnya sudah enggak usah, ya. Begitu saja caranya dan biasa, qasar. Allahu a'lam, dan ini sudah pernah saya titik beratkan kan. Jangan sampai antum sudah jelas-jelas mau safar, antum masih belum mau jamak qasar. Ini keliru sebenarnya. Itu keringanan dari Allah SWT, maka lakukanlah. Bolehkah seorang anak untuk mendahului orang tuanya dalam menunaikan ibadah haji, mengingat kedua orang tuanya tersebut sudah mulai uzur? Sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya, seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji di kemudian harinya? Kalau dalam ibadah wajib, harus Anda dahulukan diri Anda. Ya, dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri, walaupun itu orang tua kita. Kita belum haji, orang tua belum haji, haji sendiri dulu. Kita lebih membutuhkan itu. Orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau, tapi kalau kita punya kemampuan wajib buat kita. Enggak boleh kita dahulukan, kita sudah pernah haji baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki dari itu Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Gitu kan? Kita mungkin pergi haji sana bisa berdoa mendoakan orang tua supaya bisa haji, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau yang belum tahu informasi kan atase Saudi yang ada di Menteng. Saya tidak tahu alamatnya Jalan Banyumas nomor berapa itu ya, tapi di kalau antum sampai di Masjid Hunda Kelapa, coba tanya mana atas agama Saudi, di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200-300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silahkan bawa informasinya gitu kan. Kalau tapi harus pakai nama lembaga ya, Jadi coba cari nama yayasan, masjid, lalu rekomendasikan, insya Allah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada, tiap tahun, gitu kan? Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya, apa bedanya antara sholat duhur dengan qobliyah duhur? Qobliyah duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya. Lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua nabi juga berhaji? Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua nabi memang punya syariat haji? Enggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim belum pernah ada ibadah haji, karena rangkaiannya tadi adalah dari kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu, berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji, kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh, tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki punya cadangan kain ihram, kalau perempuan boleh baju apa saja, yang penting dia niatkan ihram. Jadi enggak masalah. Masya Allah, sampai sekarang pertanyaannya semua bagus. Masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, gak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi-Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan sunnah pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita gak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung, ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkap-nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, da'i-da'i dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak faham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang, istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu? Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh, pengajian Ustaz Hadi pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang, di Saudi. Memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Saya melihat Ustadz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah Ustadz udah di... apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah, dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya, dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di masjidnya dan mengatakan, dia panggil saya abang, dan dia mengatakan, bang, Alhamdulillah saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dilihatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini ini dinonton oleh beliau. Setiap malam dikhatam 2 jam, dia bilang sampai tidur, ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak mengambil dari itu, gitu kan. Artinya alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikutin oleh banyak masyarakat awam bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu satu hal yang positif? Banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin. Ini pemahaman dari mana ini? Gitu kan. Ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan, dirangkul. Bukan malah dimusuhin. Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf diantara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada, seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya, gitu kan? Tidak boleh mutlak disalahkan 100%. Kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan, sembah kuburan. Enggak kan? Enggak ada sesuatu yang Allahu a'lam. Menurut saya secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia, silakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi pada saat saya datang, beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syar'i. Dan alhamdulillah sering kali konsultasi, sering bicara. Enggak ada sesuatu yang negatif. Dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif. Saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus. Saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya dan masya Allah sangat baik, gitu kan? Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan akidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir, dan zikir itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik. Kadang-kadang subhanallah orang lupa. Dia lupa menangkap maslahat besar, ya, dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, gitu kan? Nggak bisa. Ini pemahaman fikih yang harus difahami dalam masalah ini. Bagaimana pendapat tentang perang di Yaman? Sudah saya jelaskan. Perangan ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi. Allahu alam. Nah, memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan. Karena mereka, kalau antum mungkin tidak tahu ya, tidak faham apa yang terjadi di Yaman. Pemerintah kita banyak yang tidak faham. Orang-orang Indonesia banyak yang tidak faham apa yang terjadi di sana. Mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum muslimin, dai-dai banyak dibunuh para ulama. Tidak diekspos itu. Yang diekspos adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara Wahabi menyerang inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman gitu, ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustaz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal, maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transplantasi ginjal, apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan transplantasi ya organ tubuh? Saya tidak pernah bahas minggu lalu ini. Ini sudah lama saya bahas. Seingat saya minggu lalu enggak pernah bahas masalah organ-organan ini. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu memang jangan. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain, kecuali yang memang sifatnya refill, terisi ulang, darah didonorkan, kita makan bisa kembali. Tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak Anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga kita membutuhkan, ya kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang enggak bisa. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Yang bukan berarti tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau Anda memang punya pendapat dari ustadz lain yang memang Anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh enggak apabila sholat membaca surah pendek berulang, misal rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya? Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam dua rakaat yang bacaan yang sama. Misal rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nas, dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat. Tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah. Itu Nabi SAW lakukan. Pernah beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar, beliau membaca 5 surah sekaligus, gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bacaan tahiyat yang benar seperti apa? Apakah boleh ada bacaan salawatnya? Karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat. Ada salawat. Siapa yang bilang tidak ada? Ada kan? attahiyatu lillah wassalawat sampai selesai, kemudian kita baca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kita membaca salawat, ada salawatnya, itu riwayat sahih. Bisa kembali kepada buku panduan sifat salat nabi yang sering saya bawakan itu, terbitan pustaka Ibnu Umar. Katanya disarankan perbanyak doa saat sujud terakhir, apakah benar? Bacaan seperti apa? Ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta? Boleh saja dan bukan di sujud terakhir, di semua sujud. Karena sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tadi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. Nah, siapa ini? Siapa yang siap? Namun hingga saat ini belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah bulan lalu saya sudah memutuskan untuk berhijab sebagai bentuk kepatuhan saya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk bersabar menghadapi hal yang Pak Ustaz, apa ini? Karena saya kadang sering banyak berpikir apa yang salah dengan saya, ditambah lagi banyak tekanan dari orang tua terutama ibu saya. Saya sangat ingin membahagiakan beliau, tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit karena memikirkan saya. Kadang saya jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya tidak mau jadi beban orang tua karena saya belum menikah hingga saat ini. Saya tidak ngerti nih, ibunya larang nikah maksudnya. Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau melarang nikah. Nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama. Enggak boleh orang tua melarang. Dan anda kalau sudah kedatangan laki-laki yang sudah jelas dalam agama dikatakan yang kalian ridhohi akhlak dan agamanya, itu kan jelas. Nah itu maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan? Disuruh terima nikahnya, maka nikah saja. Subhanallah, semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal. Kalau memang ada sinyal datang, anda terima dan istikharah. Kalau juga belum datang, tidak ada masalah. Itu bukan satu beban, tidak usah jadi beban gitu. Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini. Tapi setahu saya, Allahu a'lam, ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya. Saya yakin pasti dalam kehidupan anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi anda. Tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah orang tua anda atau ibu anda menahan anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau anda tetap menikah berarti bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga sholat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Enggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? Ikuti wudunya benar, gerakannya dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang, itu khusyuk. Konsentrasi maksudnya khusyuk itu. Ya bagaimana sih kita konsentrasi? Bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal, bagaimana caranya untuk konsentrasi? Jangan bayangkan makanan lain. Kalau bayangkan kambing, sapi, semua tidak enak nanti ayamnya, gitu kan? Konsentrasi, makan di situ, fokus. Kalau orang lagi menikah, berhubungan biologi sama istrinya, jangan bayangkan wanita lain. Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang, gitu kan? Contohnya, seperti itulah kalau sholat, jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita sholat, setiap kita ibadah, pasti terlintas godaan syaitan, kita boleh tolak. Kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak ya, mengikuti syarat dan rukun. Kemudian juga sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda. Dan jangan terima opsi-opsi. Syaitan kan terus menyerang ya. Ingatin kunci yang hilang, kita tolak. Diingatin janjian, ditolak. Kita diingatin pertengkaran yang berarti ditolak. Kita tinggal tolak aja. Selama kita tidak iyakan, berarti kita tetap dapat pahala maksimal. Karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan. Gak mungkin. Dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan. Apakah jika terlintas pikiran kotor sholatnya tetap sah? Tetap aja, tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah sholat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunut? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak, dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah, ya di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat oleh beberapa suku Arab yang berkhianat, ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut pada waktu subuh sampai beliau meninggal ini dilemahkan oleh para ulama, karena ada beberapa rawinya yang memang dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang harus diperselisihkan ya. Allahu a'lam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau antum masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka. Ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang sedang sholat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebaiknya enggak usah dia sholat berjamaah, artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan, melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang sholat bersama imam yang kunut, kunut saja, dan yang tidak mau kunut enggak usah ikut sholat berjamaah, artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan. Itu pendapat Imam Ahmad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap sholat subuh, jika bolehkah tetap sholat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6, tetap saja. Apakah sholat asar jika karena ada udur boleh diqadha di waktu maghrib? Udurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udur sebenarnya, ya, tidak ada udur. Karena sholat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun. Sedangkan lagi berperang, berkecamuk perang, kita lagi bacot-bacotan sama musuh, waktu masuk sholat, sholat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta, duduk sholat. Tidak ada air tayamum. Enggak ada udur apa kira-kira. Kita enggak dapatkan celah udur di situ, ya. Allahu'alam. Kecuali memang mungkin udurnya pingsan. Ada orang pingsan, di waktu duhur dia bangun sadar setelah maghrib. Allahu'alam. Itu berarti memang kadang tidak sadar, lain. Ini teman-teman jangan tanya lagi masalah sholat, ya, ini lagi haji nih, masalah haji. Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami? Sudah berapa kali saya jawabin, musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, gak bisa ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, gak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini, kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala, minimal antum dengar musik gak ada pahalanya, minimal sekali. Kenapa gak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi gak usah, lebih baik gak usah. Oh, nuansa islami, gak usah, Quran lebih islami, gitu kan. Mau dicari islaminya, Quran lebih islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Penyebaran Islam di tanah air Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo lagi. Wali Songo mengadopsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan. Misal lahirnya wayang nyanyian Jawa. Pertanyaan, bagaimana dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa ketika kita menyiarkan Islam diperbolehkan dengan cara seperti itu? Jadi kita lihat Nabi SAW, kita kan punya panutan, punya kiai, punya ustad. Pernah enggak antum dengarkan riwayat dalam sirah Nabi menyanyi? Pernah enggak? Ada riwayat enggak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW. Waktu di perang Khandaq itu sahabat pada menyantunkan syair, Nabi setiap mau lantunkan syair enggak bisa. Karena Allah SWT sudah mengatakan, kami tidak membolehkan dia bersyair. Gitu kan, dalam surah syuara memang enggak boleh Nabi SAW. Maka memang dijauhi. Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Tidak pernah ada dinukil kepada kita lagunya Nabi, lagunya Abu Bakar, lagunya Umar, enggak ada, gitu kan. Ikuti dakwah mereka, sudah selesai, sudah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin, gitu kan. Jadi enggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Ana akhwat, mau nanyakan bagaimana caranya Ustaz untuk bisa memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sedangkan diri ini kadang masih suka terpancing emosi, gampang marah dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustaz? Ilmu, ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu kesifat, satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh, ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama nuntut ilmu dan cari hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa. Yang kedua, bentuk komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini selalu saya ingatkan. Berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian, masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul, kisah para sahabat dan sahabiat, ini yang kita temanin. Maka kita akan otomatis terpengaruh, gitu kan? Otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut. Kemudian lingkungan, tempat kita bekerja, tempat kita biasa interaksi, cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu. Supaya kita bisa islami, insya Allah bisa. Ana baru hijrah di tahun kemarin, apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak. Itu setahu saya Allah alam tidak ada. Tidak ada masalah itu. Jadi